Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan masih di tafsiran dari Quran surat Al-A'raf, terakhir sampai dengan ayat yang ke-124. Kali ini memasuki ayat yang ke-125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka tukang-tukang sihir Fir'aun yang telah beriman kemudian mendapatkan ancaman dari Fir'aun bahwa mereka akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan mereka pun akan disalib, mereka tidak takut, mereka malah mengatakan inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami hanya akan kembali kepada Rabb kami. Tafsiran dari ayat ini, qala as-saharatu li fir'auna, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata-kata yang dikemukakan oleh tukang sihir Fir'aun kepada Fir'aun. Qala as-saharatu li Fir'auna, berkata tukang-tukang sihir kepada Fir'aun, qad tahaqqaqna anna ilallahi raji'un, kami telah yakin bahwa sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Wa anna azabahu ashaddu min azabika, dan kami yakin bahwa siksaan Allah Rabb kami itu lebih berat daripada siksaanmu. Falanasbiranna al-yawma ala azabika linanjua min adabillahi yaumal qiyamah, maka kami akan benar-benar bersabar hari ini menghadapi siksaanmu agar nanti kami selamat dari siksaan Allah pada hari kiamat. Ini kata-kata yang keluar dari orang-orang yang telah benar-benar teguh keimanannya. Jadi tukang-tukang sihir Fir'aun benar-benar membuktikan keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka tidak takut mendapatkan ancaman dari Fir'aun, malah mereka dengan tegas mengatakan kami akan bersabar hari ini menghadapi siksaanmu agar kami bisa selamat dari siksa Allah pada hari kiamat. Jadi lebih memilih kesulitan ya yang sesaat dibandingkan dengan kesulitan yang akan mereka alami selama-lamanya ketika mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dan itu resiko yang memang mereka hadapi. Kemudian berikutnya ayat yang ke-126. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Masih kata mereka, tukang-tukang sihir Firaun, kepada Firaun, sebenarnya engkau tidak membenci kami, melainkan karena kami beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Rabb kami yang memang telah datang kepada kami. Maka Rabbana, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami semua dalam keadaan berserah diri. Ini juga kalimat yang menggambarkan penyerahan diri yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu sebagai bukti dari kesabaran yang ada pada mereka. Kita lihat tafsirannya. Qala walasta ta'ibu minna wa tunkiru ya Fir'aun illa imanuna wa tasdiquna bihujaji rabbina wa adillatihi allati ja'a biha Musa. Kata tukang-tukang sihir Fir'aun, engkau tidaklah membenci kami, menjelekkan kami, mengingkari kami, wahai Fir'aun, melainkan karena kami telah beriman dan karena kami telah membenarkan hujah-hujah Rabb kami dan dalil-dalilnya yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Wala taqdir ala mithliha anta wala ahadun akhar siwallah. Sementara tidak ada yang mampu untuk mendatangkan hujah dan dalil yang serupa, baik kamu ataupun yang lainnya selain Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Rabbana, kata mereka, wahai Rabb kami, afidh alaina sabra, berikanlah kepada kami kesabaran, aziman yang besar, wa thabatan alaih, dan kekokohan di atasnya, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami, munqadina li amrik, dalam keadaan patuh kepada perintahmu, muttabi'ina rasulaka, dan dalam keadaan mengikuti rasulmu. Selanjutnya ayat yang ke-127. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharuka alihatak wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kini giliran pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun yang berbicara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya merusak di muka bumi dan meninggalkanmu serta meninggalkan sembahan-sembahanmu? Qala, maka Fir'aun menjawab, sanuqattilu abna'ahum, kami akan membunuh semua anak-anak mereka, anak-anak Bani Israel, wa nastahyi nisa'ahum, dan kami akan membiarkan hidup para wanitanya, wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kita lebih tinggi daripada mereka. Tafsirannya, wa qala as-sadat wal kubara, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perihal ucapan para pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh kaum Fir'aun kepada Fir'aun. Sama seperti sebelumnya, ini merupakan bisikan yang jahat. Sama seperti sekali lagi sebelumnya, saat mereka tahu ada kedatangan Musa kepada Fir'aun, ya, mereka membisiki Fir'aun dengan bisikan-bisikan yang jahat. Mereka mengatakan bahwa Musa ini tukang sihir yang pandai. Kedatangan Musa ke sini ingin mengusir kamu dan mengusir seluruh penduduk kota ini. Nah, kali ini Di ayat 127 terulang bisikan jahat dari para tokoh dan pembesar kaum Fir'aun kepada Fir'aun. Wa qala as-sadatu wal kubara, berkatalah para pembesar dan tokoh, min qaumi Fir'aun li Fir'auna, dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, atada'u Musa wa qaumahu min bani Israel, apakah engkau mau membiarkan Musa dan kaumnya dari bani Israel, liyufsidun nasa fi ardi Misr, merusak manusia yang ada di negeri Mesir, bitaghyiri dinihim, dengan merubah agama mereka, biibadatillahi wahdah la syarikalah, dengan menyembah Allah saja tidak ada sekutu baginya, wa tarki ibadatika wa ibadati alihati, dan meninggalkan peribadahan kepadamu dan peribadahan kepada ilah-ilahmu. Fir'aun mendengar kata-kata seperti itu, ya, maka muncul lagi emosinya, ya, muncul lagi kemarahannya, nampak lagi kesombongannya. Padahal sudah tidak punya kekuatan apa-apa, tukang sihirnya sudah kalah, malah bahkan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala Fir'aun, Fir'aun menjawab, sanuqattilu abna'a bani Israel, kalau begitu kita akan bunuh semua anak-anak dari bani Israel itu. Wa nastabqa nisa'ahum ahya'an lil khidmati, dan kita akan biarkan para wanitanya hidup, lil khidmah, sebagai pelayan-pelayan. Wa inna 'aluna 'alaihim biqahril mulki was-sultan, dan sesungguhnya kita yakin bahwa kitalah yang lebih tinggi daripada mereka karena kita memiliki kerajaan dan kekuasaan. Nah, ini perbincangan antara para pembesar dan tokoh kaum Fir'aun dengan Fir'aun, ya. Selanjutnya ayat yang ke-128. Allah berfirman, qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya, kini giliran Nabi Musa memberikan ketenangan kepada kaumnya agar tidak takut dari setiap ancaman yang datang dari Fir'aun. Qala Musa liqaumihi, berkata Nabi Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, mintalah tolong kalian kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah yurithuha may yasha min ibadihi, karena sesungguhnya bumi ini milik Allah, akan Allah wariskan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan yakinlah bahwa kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Motivasi dibutuhkan oleh orang-orang yang saat itu sudah beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Maka Nabi Musa tidak membiarkan kaumnya yang sudah beriman kepada beliau dalam keadaan ketakutan. Nabi Musa memberikan spirit, Nabi Musa memberikan semangat, Nabi Musa memberikan dorongan. Kata Nabi Musa, mintalah tolong kepada Allah dan bersabarlah. Yakin bahwa bumi ini akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Dan yakinlah bahwa kesudahan yang baik itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tafsirannya, qala Musa liqaumihi min bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini menyebutkan perkataan Musa kepada kaumnya dari Bani Israel. Berkata Musa kepada kaumnya dari Bani Israel, ista'inu billahi ala fir'auna wa qaumih, mintalah tolong kalian kepada Allah dari kejahatan Fir'aun dan kaumnya. Wasbiru ala ma nalakum min fir'auna wa minal makarih fi anfusikum wa abnaikum, dan bersabarlah ala mana lakum, atas apa yang kalian dapatkan dari Fir'aun berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, menyangkut keselamatan diri kalian, wa abnaikum, dan juga keselamatan anak-anak kalian. Ini benar-benar motivasi, ya, yang menggugah semangatan dan keyakinan. Innal arda kullaha lillah. Kemudian kata Nabi Musa di ayat ini, sesungguhnya bumi ini semuanya milik Allah. Yurithuha may yasha min ibadihi. Akan Allah wariskan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wal aqibatul mahmudatu liman ittaqallah. Sedangkan kesudahan yang terpuji, yang baik, itu hanya akan diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Fafi'lu awamirihi fafa'ala awamirihi awamirahu wajtanaba nawahih. Di mana orang yang bertakwa itu akan senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mendengar motivasi seperti ini, maka kaumnya Nabi Musa bangkit, ya, mereka semangat lagi. Mereka tidak takut menghadapi berbagai macam ancaman dari Fir'aun. Kemudian di ayat selanjutnya 129, qalu, mereka kaumnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel yang beriman kepada beliau berkata, udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Sebenarnya kami ini disakiti sebelum engkau datang ke tengah-tengah kami dan setelah engkau ada di tengah-tengah kami. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh. Musa menjawab, semoga Rob kalian membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian berkuasa di muka bumi. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang akan kalian lakukan. Nah, tafsirannya, qala qaumu Musa min bani Israel li nabiyyihi Musa. Berkata kaum Musa dari Bani Israel kepada nabinya Musa alaihissalam, ubtulina wa udhina bidhabhi abnaina wa istihya'i nisa'ina ala yadi fir'auna wa qaumihi. Sebenarnya kami telah disakiti, kami telah disakiti bidhabhi abnaina, dengan disembelihnya putra-putra kami, anak-anak kami, dan dibiarkan hidupnya para wanita kami, ala yadi fir'aun wa qaumihi, oleh tangan Fir'aun dan kaumnya. Min qablu an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Itu terjadi sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau ada di tengah-tengah kami. Jadi selama ini Bani Israel hidup dalam tekanan-tekanan, kebengisan, kejahatan Fir'aun. Itu terjadi tidak saja ketika Nabi Musa sudah hadir di tengah-tengah mereka, tapi jauh sebelum Nabi Musa datang kepada mereka, maka Bani Israel sudah merasakan kejahatan dan kekejaman Fir'aun. Qala Musa lahum. Mendengar itu Nabi Musa berkata kepada mereka, memberikan hiburan, ya, agar tidak perlu bersedih hati, tetap optimis. La'alla rabbukum an yuhlika aduwakum fir'auna wa qawmahu. Semoga Rob kalian menghancurkan musuh kalian, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Wa yastakhlifakum fi ardihim ba'da halakihim. Dan semoga Allah menjadikan kalian berkuasa di negerinya setelah kehancuran mereka. Fayandur kaifa ta'malun. Dan intinya Allah akan melihat kaifa ta'malun, apa yang akan kalian perbuat Hal tashkurun au takfurun? Apakah kalian bersyukur kepada Allah au takfurun, atau kalian justru kufur kepada Allah? Karena kedatangan Nabi Musa kepada mereka ini sebuah nikmat yang patut untuk mereka apa? Syukuri. Ya. Maka mereka harus bersyukur akan hal ini dan tetap istiqomah, kokoh di atas keimanan, tidak perlu takut ya dari ancaman Fir'aun. Jangan sampai melakukan kekufuran. Allah akan melihat. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-130. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah menghukum ala fir'auna, Fir'aun dan kaumnya, bis-sinin, dengan paceklik, ya, kekeringan dalam waktu yang lama, wa naqsim minas samarat, dan kekurangan buah-buahan, la'allahum yadzakkarun, tujuannya sebenarnya agar mereka ingat, agar mereka sadar. Tafsirannya, walaqad ibtulina fir'auna, walaqad ibtalaina fir'auna wa qaumahu bil qahti wal jadbi. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, kami telah menimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya masa-masa paceklik, wal jadbi, dan kekeringan, kemarau panjang, wa naqsi thamarihim wa ghallatihim, dan kekurangan buah-buahan, wa ghallatihim, serta susahnya pertanian, liyatadzakkaru, agar mereka sadar. Allah Subhanahu wa taala menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan hukuman yang bertahap. Hukuman yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka adalah dengan diberi masa-masa paceklik, kesulitan, bercocok tanam, habis buah-buahan. Tujuannya apa? Liyatadzakkaru, agar mereka sadar. Wa yanjaziru an dalalatihim, dan agar mereka yanjaziru, berhenti dari kesesatannya. Wa yafza'u ila rabbihim bitaubah, dan segera menuju Rabbnya dengan taubat. Berikut ayat yang ke-131. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala inna ma ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kita ingin lihat apakah Fir'aun dan kaumnya sadar setelah diberi peringatan awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dijelaskan oleh Allah di ayat yang ke-131, fa idza ja'atuhum hasanah, apabila telah datang kepada mereka kebaikan, yang tadinya kemarau jadi sering turun hujan, yang tadinya paceklik jadi subur tanaman, banyak buah-buahan. Apabila datang kepada mereka kebaikan, qalu lana hadihi, mereka mengatakan ini hasil usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atun, tapi saat mereka ditimpa keburukan, kejelekan, maka mulai mereka menganggap bahwa ini kesialan karena gara-gara Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, sesungguhnya kesialan yang mereka rasakan itu indallah adalah merupakan ketetapan Allah, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Kalau dapat kebaikan, maka segera ramai-ramai mengakui kalau kebaikan itu adalah hasil jerih payahnya. Tapi ketika mendapatkan kejelekan, maka segera ramai-ramai menuding orang lain yang menjadi penyebabnya. Ini bahaya yang seperti ini. Ya, kalau ada di antara kita yang saat dapat kebaikan merasa bangga, bukan main, merasa itu adalah hasil jerih payahnya, itu adalah hasil usahanya, tapi saat ditimpa kejelekan kemudian cari kambing hitam, ya, menuduh orang lain. Bahaya seperti inilah kaumnya Fir'aun, orang-orang yang menjadi pengikut Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kesialan yang mereka rasakan itu memang merupakan ketetapan dari Allah, bukan karena fulan dan alan, ya, apalagi Musa. Tapi masalahnya mereka tidak mengetahuinya. Tafsirannya, fa'idha ja'a fir'auna wa qawmahu al-khisbu war-rizku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, apabila datang kepada Fir'aun dan kaumnya al-khisbu, masa subur, war-rizku, dan rezeki yang melimpah, qalu, mereka mengatakan, lana, hadha lana, ini adalah hasil jerih payah kami. Bima nastahiquhu, karena memang kami layak mendapatkannya. Wa in yusibhum jadbun wa qahtun yatasha'amu. Tapi ketika mereka ditimpa kekeringan dan masa peceklik, yatasha'amu, mereka menganggap bahwa ini adalah kesialan. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan, hadza bisababi Musa wa ma'ah, kesialan ini datang oleh sebab Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ala inna ma yusibuhu minal jadbi wal qahti innama huwa biqada'illah wa qadrihi. Allah bantah di ayat ini. Ketahuilah, kata Allah, bahwa apa yang menimpa mereka dari kekeringan dan masa peceklik itu sesungguhnya semata-mata atas takdir, ketetapan qada' dan qadar Allah azza wa jalla. Wabisababi dunubihim wa kufrihim, dan disebabkan oleh karena dosa dan kekufuran mereka. Walakin aktsara qaumi fir'auna la ya'lamu dzalik, tetapi mayoritas kaum Fir'aun tidak mengerti hal itu. Kenapa? Linghimarihim fil jahli wadh-dhalal, karena mereka berkubang dalam kebodohan dan kesesatan. Inilah akibatnya kalau hidup dalam nuansa kebodohan dan kesesatan, ya, maka tidak akan mengetahui apa-apa, gak mengerti, taunya hanya kebaikan. Ketika ditimpa kejelekan marah, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar, tidak introspeksi diri, tidak mengakui kalau diri banyak dosa dan melakukan kekufuran. Ya. Sekali lagi, yang menyebabkan hal tersebut dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya adalah karena berkubang, inghimar fil jahli wadh-dhalal, dalam kebodohan dan kesesatan. Nah. Berikutnya ayat yang ke-132. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وقالوا, dan mereka kaumnya Fir'aun berkata kepada Fir'aun, مهما تأتنا به من آية, walau bagaimanapun engkau datang kepada kami dengan membawa mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah, litasharona, untuk menyihir kami dengannya, kami tidak akan pernah beriman, percaya kepadamu. Inilah jawaban kaum Fir'aun. Jadi sudah dikasih peringatan pertama, tetap gak sadar. Ya, tetap tidak sadar, maka semakin jauh, semakin menentang. Buktinya ini, walau bagaimanapun kamu wahai Musa datang kepada kami membawa mukjizat, yang merupakan tanda kekuasaan Allah untuk menyihir kami, kata mereka, kami gak akan pernah percaya dan beriman kepadamu. Bagaimana tafsirannya? Qala wa qala qaumu fir'auna li Musa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan ucapan kaum Fir'aun kepada Musa. Berkatalah kaum Fir'aun kepada Musa, ayya ayatin ta'tina biha wa dilalatin wa hujjatin aqamtaha litusrifana amma nahnu alaihi min dini Fir'auna fama nahnu laka bimusaddiqin. Ayya ayatin, tanda kekuasaan Allah yang manapun, ta'tina biha, yang kamu bawa ke hadapan kami, bukti dan hujah apapun, aqamtaha, yang kamu tegakkan untuk memalingkan kami dari apa yang kami berada di atasnya berupa agama Fir'aun, maka kami tidak akan pernah percaya kepadamu. Baik. Jawaban kaum yang telah tersesat setelah diberi peringatan tidak sadar, maka semakin jauh tersesat sampai seperti ini jawabannya, ya. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-133. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 133 ini menjelaskan peringatan yang berikutnya. Peringatan yang berikutnya, peringatan yang kedua, tahapannya lebih berat daripada yang pertama. Ya. Kata Allah, fa arsalna alaihim tufan, kami kirim kepada mereka banjir yang deras. Wal jarad, kami kirim ke tengah-tengah mereka al jarad, belalang-belalang yang banyak sekali jumlahnya. Wal qumma, dan kutu-kutu. Wal dhafadi, dan katak-katak. Wad dam, bahkan darah. Ayatin mufassalatin, sebagai bukti dari kekuasaan Allah yang begitu jelas, yang rinci. Fastakbaru, tapi mereka tetap menyombongkan dirinya. Wa kanu qauman mujrimin, sungguh mereka itu kaum yang berdosa. Ya, tafsirannya. Fa arsalna alaihim sailan jarifan. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengancam, memberikan peringatan kembali kepada kaum Fir'aun. Fa arsalna alaihim sailan jarifan, kami kirim ke tengah-tengah mereka sailan jarifan, ombak yang deras, banjir yang deras. Aghraqa az-zuru'a was-samar, yang menenggelamkan tanaman-tanaman, was-simar, dan buah-buahan. Habis tanaman mereka, habis buah-buahan mereka oleh banjir yang deras itu, yang dikirim sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalnal jarad, kami juga kirimkan kepada mereka al jarad, belalang-belalang. Fa akala zuru'ahum wa thamarahum, di mana belalang-belalang ini yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan, banyak sekali, memakan tanaman-tanaman mereka dan buah-buahan mereka. Wa abwabahum, bahkan menggerogoti pintu-pintu rumah mereka. Wa suqufahum, dan atap-atap rumah mereka. Wa thiyabahum, bahkan pakaian-pakaian mereka. Tanamannya habis, buah-buahan habis, pintu-pintu rumahnya hancur, atap-atap rumahnya juga hancur, baju-bajunya juga hancur, terus digerogoti, dimakan sama belalang-belalang itu. Ya tentu ini belalang yang tidak biasa, bukan belalang yang banyak di sawah yang kita lihat, ya, gitu ya. Itu mah digoreng. Digoreng terus nanti biduran. Nah, ini belalang-belalang yang luar biasa, sengaja dikirim oleh Allah sebagai bentuk teguran dan hukuman kepada kaum Fir'aun. Ya. Wa arsalna al-qummala, kemudian kata Allah di ayat ini, kami juga kirim al-qummala, Kumal itu kutu. Ini jamak. Tunggalnya komlatun, kutu. Kutu-kutu, kumal. Kalau komlatun itu kutu katanya. Kalau sisir itu mustun. Sisir kutu disatuin jadi mustun komlah. Sisir kutu itu serit ya. Sisir kutu itu serit, tahu kan? Ya, serit. Itu sama orang Indonesia ketika di bahasa Arab kan, itu digabungkan. Ya, digabungkan dua kata. Kalau sisir itu bahasa Arabnya mustun, kalau kutu itu bahasa Arabnya komlah. Jadi kalau begitu sisir bahasa Arabnya mustun komlah. Nah, padahal enggak begitu ya. Baik, wa arsalna al-qummala. Kata Allah, kami kirim kutu-kutu yang banyak sekali, alladhi yufsidu thimar, yang merusak buah-buahan. Wa yaqdi 'alal hayawan wan nabat, dan mematikan hewan-hewan ternak, wan nabat, bahkan tumbuhan-tumbuhan. Bisa dibayangkan betapa banyaknya ribuan kutu. Lihat kutu satu aja kan jijik ya. Gimana kalau ribuan, bayangin. Wa arsalna ad-dhafadi'. Kemudian kata Allah, kami kirim juga ke tengah-tengah mereka katak-katak. Famala'at aniyatahum wa at'imatahum wa madaji'ahum, di mana katak-katak itu memenuhi bejana-bejana mereka, makanan-makanan mereka, dan tempat-tempat tidur mereka. Walah, di bejana itu banyak katak. Di tempat tidur banyak katak, bayangin. Di makanan banyak apa? Katak. La ilaha illallah. Ngeri, ya. Wa arsalna aydan ad-dam. Kemudian kata Allah juga di ayat ini, kami juga kirim darah. Darah yang tidak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba banyak darah itu memenuhi air-air yang ada. Wa arsalna aydan ad-dam fasarat anharuhum wa abaruhum daman, sampai sungai-sungai yang ada di perkampungan mereka itu, di perkotaan, pokoknya sungai-sungai yang ada di situ serta sumur-sumur itu berubah menjadi darah. Sumur darah, sungai darah semua. Walam yajidu ma'an salihan lishub, mereka tidak mendapati air yang layak minum. Karena apa? Semua air berubah jadi apa? Darah. Ya. Mengerikan apa yang terjadi saat itu ya, menimpa kaumnya Fir'aun. Kejadian yang di luar nalar. Bukan buatan manusia, bukan rekayasa, ini semata-mata kekuasaan Allah. Allah sengaja timpakan semua itu kepada mereka sebagai bentuk hukuman dan peringatan. Hadhihi ayatun min ayatillah. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. La yaqdir 'alaiha ghairu. Enggak ada seorang pun yang mampu mendatangkannya selain Allah Azza wa Jalla. Mufarraqatin ba'dhiha an ba'dhin. Terpisah sebagiannya dari sebagian yang lain, artinya datangnya itu tidak bersamaan tapi satu-satu ya, enggak bersamaan datangnya, satu-satu. Pertama banjir dulu ya, setelah banjir muncul apa, belalang. Setelah muncul belalang muncul apa, kutu. Setelah selesai kutu muncul apa, katak. Setelah selesai katak muncul apa, darah ya. Terus terpisah-pisah, tidak bersamaan. Wa ma akulli hadza tarafa'a qaumu fir'aun. Tapi meskipun demikian, dengan semua hukuman tadi, tarafa'a qaum fir'aun, kaumnya fir'aun tetap merasa besar diri. Fastakbaru anil imani billah, mereka menyombongkan diri dari beriman kepada Allah. Wa kanu qauman ya'maluna bima yanhallahu anhu, maka jadilah mereka sebagai kaum yang mengerjakan apa yang Allah larang dari kemaksiatan, minal ma'asi wal fusuq wal fisqi, dari kefasikan, utuwan wa tamarradan. karena kesombongan dan pembangkangan. Ayat berikutnya 134. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma waqa'a 'alaihimur rijsu, qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak, la in kashafta 'anna ar-rijsa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika azab menimpa mereka, kaum Fir'aun, ada di antara mereka yang berkata kepada Musa, "Ya Musa ud'u lana rabbak, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu, bima ahida indak, sesuai dengan wahyu yang telah diberikan kepadamu. La in kashafta 'anna ar-rizqa, kalau seandainya engkau mampu menghilangkan azab dari kami, kami akan percaya dan beriman kepadamu, dan kami akan biarkan Bani Israel pergi bersamamu kemanapun mereka mau." Tafsirannya, "Walamma nazala al-'adzabu 'ala Fir'auna wa qaumihi," Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini, ketika azab menimpa Fir'aun dan kaumnya, "Faza'u ila Musa," mereka mengiba kepada Musa. Ya. Karena walau bagaimanapun secara fitrah mereka sadar bahwa ini hukuman yang diberikan kepada mereka. Mereka mengiba. Walaupun tetap ada kesombongan dan merasa tinggi, tetap mengiba kepada Musa. "Faza'u ila Musa," mereka mengiba kepada Musa. "Waqalu," mereka mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbak bima auha bihi ilaika min raf'il adab bitaubah." Wahai Musa, berdoalah engkau kepada Rabbmu sesuai dengan apa yang telah Dia wahyukan kepadamu, di mana azab ini akan bisa terangkat dengan taubat. "Lain rafa'ta annal azab," kalau seandainya engkau berhasil mengangkat azab ini dari kami, "alladzi nahnu fihi," yang kami rasakan, "lanusaddiqanna bima ji'ta bihi," kami akan membenarkan apa yang kamu bawa. "Walanattabi'anna ma da'auta ilaih," kami akan mengikuti apa yang kamu serukan kepadanya. "Walanutliqanna ma'aka bani Israil," kami akan bebaskan bersamamu bani Israil. "Falanamna'ahum min an yadhhabu haitsu sya'u," kami tidak akan melarang mereka untuk pergi kemanapun mereka mau. Janji manis yang mereka ucapkan di hadapan siapa? Musa, saat terdesak, saat dalam keadaan ya tersiksa. Nah, mereka berpikir bahwa Musa bisa mereka kelabui. Ya. Nah. Berikutnya ayat yang ke-135. "Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankisun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami angkat dari mereka azab, "ila ajalin hum balighuhu," hingga waktu di mana mereka sampai kepadanya, "idza hum yankusun," ternyata mereka ingkar dalam janjinya. Ya. Tafsirannya, "falamma rafa'allahu anhumul 'adzaba alladzi anzalahu bihim ila ajalin hum balighu la mahalata wa yu'adzabuna fihi." Kata Allah, ketika Allah angkat dari mereka azab, "alladzi anzalahu bihim," yang Allah timpakan kepada mereka, "ila ajalin," hingga batas waktu, "hum balighu," yang mereka telah sampai pada batas waktu itu dengan pasti, "fayu'adzabuna fihi," yang kemudian mereka akan diazab lagi, la yanfa'uhum bima taqaddama lahum minal imhal wa kashfil 'adab ila hululihi. Ternyata enggak bermanfaat bagi mereka. Ma taqaddama lahum minal imhal, penundaan waktu yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa kashfil 'adab ila hululihi, dan diangkatnya azab hingga batas waktunya. Idahum yang kubuna uhudahum, ternyata mereka melanggar janjinya. Allati ahadu alaiha rabbahum wa Musa, yang mereka telah buat janji tersebut kepada Rabbnya Allah dan kepada Musa. Wa yuqimuna ala kufrihim wa dhalalihim, mereka tetap tegak berdiri di atas kekufurannya dan kesesatannya. Sewaktu diberi peringatan pertama dengan paceklik dan kekeringan, mereka tidak mau sadar. Mereka malah semakin menampakkan kesombongannya. Demikian juga ketika diberi peringatan yang kedua, hal-hal aneh terjadi menimpa mereka sampai mereka berjanji mau beriman kepada Musa. Ternyata setelah Allah angkat peringatan tersebut, mereka ingkar janji, tetap tidak sadar, tetap berdiri tegak di atas kekufuran dan kesesatannya. Maka di ayat berikutnya 136 kata Allah, fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin. Kami, kata Allah, hukum mereka. Fa'aghraqnahum fil yammi, kami tenggelamkan mereka ke dalam lautan oleh karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu 'anha ghafilin, dan karena mereka lalai darinya. Tafsirannya, fantaqamna minhum hina jaa al ajalu al muhaddadu li ihlakihim. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, kami hukum mereka ketika memang sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan di mana Allah akan menghancurkan mereka. Wa dzalika bi ihlalin nikmatina alaihim wa hiya ighraquhum fil bahri, yaitu tiba saat di mana mereka ditenggelamkan ke dalam lautan. Bisababi takdzibihim bil mu'jizati, karena mereka mendustakan mu'jizat. Allati dhaharat ala yadi Musa, yang nampak pada Musa. Wa kanu an hadhihi al-mu'jizati ghafilin, dan mereka lalai dari mukjizat ini. Wa tilkal ghaflatu hiya sababut takdzib, dan perlu diketahui bahwa kelalaian itu menyebabkan terjadinya at-takdzib, sikap mendustakan. Ya. Tidak ada seorang pun yang mendustakan kebenaran melainkan karena lalai. Ya. Tidak sadar. Khodal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Sebelum ditutup, seperti biasa ada pertanyaan yang akan disampaikan di sini. Hadiah menarik bermacam-macam di sini. Ada beberapa picis kaos sangat-sangat menarik. Kaos. Ada juga makanan ini dari Al-Kaumi, kaos Abu Fadli. Kemudian ini bolu ya, apa ini? Bolu Citra Rasa, brownies Citra Rasa. Ini dari siapa? Hah? Oh, dari Abu Rizki. Kemudian ada lagi yang, oh ini dia, voucher makanan seperti biasa dari kedai Al-Ma'hadi. tidak perlu bertanya makanan apa yang disediakan, sudah ma'ruf ya. Kemudian satu lagi, ini ada satu minuman masya Allah, minuman bila senja, kopi bila senja, masya Allah, dari Abu Ibrahim ya Irfan. Nah, pertanyaan pertama, apa yang dikatakan oleh para tukang sihir ketika mendapatkan ancaman? Aduh bingung. Oh ini? Apa? Apa itu tafsirannya? Ini yang paling penting. Hah? Terus tafsirannya, bukan artinya. Tafsirannya. Betul. Ya, di antaranya itu, ya. Kami akan kembali kepada Allah dan kami akan sabar menghadapi apapun siksaan yang Engkau timpakan kepada kami supaya kami selamat dari siksaan Allah pada hari kiamat. Bapak, monggo, mangga. Mau kaos, mau bolu, mau voucher makanan, mau kopi senja, boleh. Apa? Silakan. Kalau kaos ini teh ukuran apa ya? All size, size all? XL sama L. Jadi pilihnya yang XL itu apa? Kalau L enggak muat antum, ini XL. XL. Ya. Yeah. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa motivasi yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya? Mana yang duluan? Ya? Hah? Siapa? Kita ulangi pertanyaannya. Apa motivasi yang disampaikan, ha? Apa? Terus banyak motivasinya. Ha? Apa? Innal ardha. Betul. Baik. Hah. Hadiahnya mau apa? Silakan. L. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan peringatan kedua. Apa? Pertanyaan berikutnya, apa reaksi dari kaum Fir'aun ketika telah mendapatkan peringatan pertama? Nah, Apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini hasil jerih payah kami. Tapi ketika mereka ditimpa kejelekan, mereka mengatakan ini kesialan gara-gara Musa dan kaumnya. Monggo. Ada ini ada voucher di Al-Mahdi. Mana tadi ya? Oh ini. Baik, pertanyaan berikutnya mudah pertanyaan berikutnya, apa reaksi dari kaum Fir'aun setelah mendapatkan peringatan kedua? Mana? Apa? Tidak, bukan itu. Silakan, masih ada jawaban yang lain. Apa? Enggak. Sudah, pertanyaan lainnya. Terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Fir'aun ketika mereka merasakan azab? Terus kami akan menyerahkan Bani Israil kepadamu dan kami akan membenarkanmu dan menyerahkan Bani Israil kepadamu. Allah. Ada senja, ada kaosnya tadi diperlihatkan, dia kelihatan ya. Ada XL, ada L. Yang ini XL. Ini XL. Baik. Sudah? Selesai? Ada lagi? Ya? Oh iya ini. Pemateri milih kaos. Baik. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Mudah sekali. Apa yang menyebabkan seseorang mendustakan sesuatu? Oke. Hadiahnya ini, enggak ada lagi ini. Karena ini kalau dibiarkan basi. Baik. Siap. Insyaallah ya. Begitu kita tutup. Oh iya, sebelum ditutup sebagai pengumuman untuk Banat ya.